فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin akramana bidinil islam wa hadana ila ta'ah. Salatan wa salaman ala sayyidil amin rasulil muttaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang kami cintai, kembali kita bertemu dalam mutiara hikmah keislaman, kajian Al-Qur'anul Karim, penyejuk hati di radio yang kita cintai dan yang kita sayangi ini, Republik Radio Republik Indonesia. Pada pertemuan ini kami akan mencoba meneruskan kajian yang terdahulu, yaitu pada surah An-Nisa ayat 45, kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nashira. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Pendengar yang berbahagia, manusia hidup dengan tantangan. Proses alam terjadi. Maka agama ini juga diturunkan Allah. Ada yang redha dan menjadi penolongnya. Ada yang tidak redha, mengikut nafsu dan menjadi musuh-musuhnya. Islam sebagai agama yang hanif, agama yang membawa kebaikan, tidak semuanya mau menerima, tidak semuanya mau menjadikannya sebagai way of life, cara hidup mereka. Sebagian lagi merasa risih dan merasa terganggu dengan adanya Islam. Agenda-agenda nafsu mereka tidak bisa terlaksana karena Islam datang. Demikian juga as-sirat bainal haq wal batil. Pergumulan antara yang hak dan batil telah terjadi dari semenjak dahulu kala. Semenjak Nabi Adam, semenjak Nabi Muhammad sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu Islam pasti punya musuh dan ada yang tidak senang dengan agama ini. Oleh sebab itu Allah memperingatkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, bahwa dialah yang paling tahu terhadap musuh-musuh Allah itu. Siapa musuhmu dan bagaimana bentuk mereka. Maka di samping itu, ayat sambungan ayat ini Allah juga mengatakan wa kafa billahi waliya. Cukuplah Allah ya sebagai pelindung. Ini jaminan yang sangat luar biasa. Waliya itu adalah yang bertanggung jawab. Kita menjadi wali terhadap anak kita, menjadi wali terhadap keluarga-keluarga kita. Maka mereka yang menjadi pemayung adalah kita. wa kafa billahi nashira, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi ada dua jaminan Allah. Maka dengan jaminan ini kita harusnya menang dan dapat berjaya dari musuh-musuh kita. Maka disinilah Islam kembali mengingatkan atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Musuh-musuh Islam tetap melakukan makar, tapi Allah juga akan melakukan hal yang sama, yang lebih dahsyat lagi, sehingga orang-orang kafir tidak mendapatkan penolong. Siapapun termasuk Allah tidak akan menjadi penolong mereka. Pendengar di studio, sudah ada Ustaz Zainal, Ustaz Fajrul Haq, demikian juga Ustaz Hashim, teman kita dari Kairo yang kebetulan berlibur di sini. Mungkin ada ide-ide yang cemerlang dari beliau, nanti kita minta kepada Ustaz-Ustaz, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Sebelum kita melangkah jauh tentang musuh-musuh Allah, maqasidus syariah yang lima itu apa saja itu Ustaz Hanafi? Maqasidus syariah yang lima itu diantaranya hifzuddin. Hifzuddin, menjaga agama. Terus hifzul mal. Hifzul mal, menjaga harta. Iya. Hifzul nasal. Nasal, menjaga keturunan. Iya. Hifzul arad. Arad, menjaga kehormatan. Dan hifzul akal. Hifzul akal, menjaga originalitas akal, pikiran. Jadi saya melihat begini Ustaz Hanafi, dalam firman Allah, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Jadi musuh Islam itu bukan saja ditinjau dari sudut agama. Sebagaimana ayat sebelumnya kita menemukan, la taqrubu sholata wa antum sukara, jangan kamu sholat dalam keadaan kamu mabuk. Itu berarti sebenarnya musuh Islam itu orang-orang yang merusak diri atau akal, itu juga termasuk musuh Islam. Pasti. Jadi orang-orang yang merusak generasi muda lewat narkotika, alkohol, minuman keras, atau bahkan rokok sekalipun, itu termasuk perusak generasi muda. Iya. Karena apa? Karena dari rokoklah orang akhirnya kecanduan dan akhirnya mendekati narkotika. Itu dari segi perusak, dari segi akal. Dari segi kehormatan juga, dalam surah An-Nisa yang kita kaji ini, kita menemukan bahwa agama itu melarang segala bentuk perusakan kehormatan keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di awal-awal itu tentang pernikahan. Kemudian di awal surah An-Nisa ayat 3 ini dibuka solusi dahulu, yaitu poligami. Kemudian kalau terjadi, baru kemudian di ayat belakangnya dilarang untuk melakukan hubungan perzinahan atau perselingkuhan. Artinya ada solusi baru dilarang. Kemudian dari segi harta juga kita menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuh orang yang merusak harta. Betul. Mencuri, merampok, merampas. Nah, itu semua adalah musuh-musuh agama juga, musuh-musuh Islam. Bahkan suatu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh jiwa. Artinya orang yang menjadi cinta agama itu bukan saja dia sholat, puasa, haji itu, tapi juga orang-orang yang cinta agama itu bisa menyebar kehidupan di muka bumi ini. Maka sebenarnya suatu hal yang menarik bahwa agama Islam itu agama yang sangat cinta kepada lingkungan hidup. Semuanya hidup, dan Allah itu maha hidup. Maka musuh agama adalah orang-orang yang merusak lingkungan hidup. Berarti juga ayat-ayat tentang lingkungan hidup perlu kita bangkitkan ini. Iya, karena perlu diseminarkan nampak. Iya, karena suatu hal yang menyedihkan, kita menemukan lingkungan hidup itu jauh dari masjid. Rusak sekali. Nah, padahal sebenarnya masjid itu adalah sumber lingkungan hidup. Illegal logging itu kan merusak lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Terus habis itu wudu, air mubazir misalnya kan, tumbuh-tumbuhan tidak ditanam di masjid. Saya berpikir Ustaz, seharusnya birokrasi yang di beberapa, di setiap kabupaten itu ada bagian Bapedalda. Iya. Bagian penyelidikan apa untuk lingkungan hidup. Nah, seharusnya mereka mengambil prakarsa ini sebenarnya. Iya. Bagaimana agar lingkungan hidup ini menjadi sebuah perhatian utama, dan mengambil ayat-ayat yang bisa disosialisasikan dengan para ustadz, agar setiap orang menjaga lingkungan, kebersihan, terutama menjaga hutan yang ada di hulu sungai. Iya, jadi suatu hal yang menarik, kita lihat Allah mengetahui musuh-musuhmu ini ditinjau dari lima maqasid syariah. Betul, betul. Semua yang merusak maqasid syariah, agama, diri, akal, kehormatan, dan harta, itulah musuh agama, itulah musuh Islam. Nah, untuk itu kita sebagai umat yang beragama, bukan saja agama itu Islam yang sempurna itu tidak saja dicerminkan dengan rukun Islam yang lima saja. Betul, betul. Tapi menjaga diri, menjaga lingkungan hidup, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga akal pikiran, itu juga termasuk dari agama Islam. Agama Islam. Siapa yang merusak ini adalah berarti musuh agama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Iya, memang sangat menarik sekali penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hanafi dengan Ustaz Zainal Arifin. Ketika Allah berfirman wallahu a'lamu bi a'daikum, ini menegaskan atau menguatkan bahwasanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan atas segala sesuatunya itu. Artinya kalau Allah sudah mengatakan akulah yang mengetahui, berarti dia sudah menunjukkan, Allah itu sudah menunjukkan kekuasaannya. Hmm. Gitu. Makanya jadilah kepadaku saja, aku sebagai pelindung kata Allah dan aku juga sebagai penolong. Yeah. Tapi kebanyakan manusia di tengah-tengah kehidupan ini banyak mereka itu hanya menjadikan pelindung saja, bukan Allah, orang lain. Iya. Jadi kadang-kadang kita menjadikan penolong tapi tidak bisa melindungi. Ha. Nah, ini kan terjadi nih hal seperti ini di masyarakat. Jadi mereka itu salah mengambil langkah padahal Allah sudah menekankan wallahu a'lamu bi a'daikum. Ketika Allah berfirman sungguhnya Allah Maha mengetahui siapa musuhmu, maka kembalilah kepada syariatnya tadi. Iya. Nah gitu. Kembali ke kepada ajaran yang sampaikan Rasulullah, iya, supaya kita betul-betul mengetahui Allah itu dengan kasih sayangnya juga Allah sekaligus sebagai pelindung dan sebagai penolong. Iya. Kalau saya lihat begini. Iya. Jadi wakafabilahi waliyam wakafabilahi nasyiro, cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Permasalahan narkotika, illegal logging kata Ustaz Hanafi, yeah, rusaknya lingkungan hidup, perceraian sana sini, perzinahan yang merajalela, pencurian, perampokan, semua yang merusak makot syariah ini tidak bisa diselesaikan kalau orang itu tidak beriman kepada Allah. Betul. Kalau Allah tidak dijadikan sebagai wali, pelindung, kalau Allah tidak dijadikan sebagai penolong. Kenapa? Karena rupanya banyak proyek-proyek untuk penanggulangan narkotika, lingkungan hidup, rupanya sekedar seremonial, habis dunia tapi tidak ada dampaknya bagi masyarakat. Harus kembali kepada niat ikhlas bahwa ini adalah juga bagian dari agama dan musuh agama, maka cara pencegahannya juga melalui pendekatan agama, yaitu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, mungkin Ustaz Hasim mau berkomentar di sini. Sekali lagi kami kenalkan beliau ini adalah teman kita dari Kairo. Mungkin ada ide-ide dan pemikiran yang bagus atau baru dari beliau. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Kalau saya melihat ayat ini, ya, wallahu a'lamu bi'adaikum, Allah itu lebih tahu musuh-musuh kamu. Seakan-akan Allah itu mengatakan apa? Kerjakan sholat, kerjakan kebaikan walaupun orang itu menyalahkan kamu. Iya. Jangan orang yang melaksanakan kesalahan. Orang yang melaksanakan kebaikan saja itu masih ada yang mengolok-olok. Tapi Allah mengatakan, teruskan kerjakan walaupun orang mengolok-olok kamu, teruskan kamu kerjakan kebaikan walaupun orang memusuhi kamu, saya tahu siapa sebenarnya musuh kamu. Cukuplah saya itu sebagai penolong kamu. Kamu jangan khawatir, seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi sesuai dengan ayat yang sebelumnya ini menguatkan sekali. Menguatkan apa yang jadi telah diberikan Allah. Kalau kita ingin selamat istilahnya, jadikanlah yang dua ini menjadi hiasan dalam diri kita. Allah sebagai pelindung dan juga Allah sebagai penolong kita. Itulah ciri-ciri dari orang-orang beriman. Ya, kalau saya lihat Ustaz Fajr, kenapa sampai Allah mengatakan wakafa wakafa, billah billah, sampai dua kali. Kenapa enggak disebut wakafa billahi waliyam wa nasyiro? Ya, ini kan dari segi bahasa ini kan perlu kita kaji. Ya, ya. Menarik. Apa kata kunci ada dari wakafabilah, wakafabilah? Ada satu yang menarik dari Syekh Syarawi ini apa? Lihat kajian etimologis itu termasuk dari hal yang terpenting dia kan. Ya. Bahasa itu dilihat. Coba ya. Ustaz, silakan. Ya, ini begini. Setiap ada pengulangan dari ayat Al-Quran, itu pengulangan itu artinya untuk menekankan. Yeah. Menekankan karena apa? Karena banyak manusia itu yang lalai. Yeah. Lalai, tidak ingat dia. Sebetulnya ketika diingatkan itu, oh iya ya, oh iya ya. Maka diingatkan oleh Allah seperti ini. Yeah. Karena Allah itu sangat tahu manusia itu memang sangat lemah. Yeah. Maka dikatakan wakafa billahi wali wakafa billahi nasiro. Contohnya seperti dalam surat Juz Amma. Yeah. Kata-kata summa pun itu bisa menjadi taukid untuk menguat. Nah, begitu. seperti Al-Qur'an, seperti juz amun al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla summa summa, berapa kali itu. Betul. Itu untuk menguatkan, artinya Allah itu walaupun dengan kata yang seperti itu tidak seperti ungkapan manusia yang mengatakan, seperti kita berbicara bahasa Arab yang biasa, ketika Allah mengatakan itu ada maksudnya, ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Iya, jadi iya, masalahnya ini sangat terkait erat dengan keyakinan. Keyakinan. Keyakinan iya, itu harus dipahamkan. Iya. Dipahami, kemudian dengan pemahaman yang benar, akhirnya teryakini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Betul. Untuk proses sampai kita yakin benar bahwa Allah lah segala-galanya, iya, maka itu perlu pengulang-pengulangan. Maka disebut ini waqafa billahi waliya, waqafa billahi nasira. Dalam ayat yang lain kita menemukan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy menafsirkan ayat fa iza maridtu fahuwa yashfin. Ada kata fahuwa. Yeah. Padahal sebenarnya fa iza maridtu yashfin wa yashfin selesai. Yeah. Tapi kenapa pakai huwa infisol? Karena memang untuk meyakinkan tidak ada penyembuh hakiki di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter dan obat penyebab saja. Penyebab saja. Untuk sebab itu kita menemukan doa ketika orang sakit, Allahumma anta syafi. Yeah. Ada kata-kata anta. Syafi. Karena apa? Karena tidak ada penyembuh yang hakiki kecuali Allah. Begitu juga dalam hal ini, musuh-musuh dunia, musuh-musuh akhirat tidak bisa diselesaikan kecuali kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ungkapan itu memang sangat menarik Ustaz, ketika orang mengatakan Allahumma anta syafi, seakan-akan Allah itu berada di depan kita. Iya, betul, betul. Menarik. Kalau sudah berada di depan kita, kita enggak payah lagi untuk minta nolong, pertolong, apa, memohon kepada Allah. Jadi memang harus diyakini seperti yang Ustaz komentar, Ustaz Arifin komentar tadi, masalah keyakinan ini. Iya. Kalau enggak bahaya kan gitu kira-kira. Minum obat kalau enggak yakin juga payah. Payah juga. Apalagi kalau beragama enggak beriman. Enggak gitu, beriman, betul. Alhamdulillah pendengar yang berbahagia, terasa waktu berjalan begitu singkat karena memang masalah yang kita bahas adalah masalah up to date, terkini, dan dapat kita lihat persoalan-persoalan ini dalam realitas kehidupan. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini tetap menjadi acuan bagi diri kita dan menjadi penolong dan menjadi sesuatu yang dapat memberikan arahan dalam hidup kita. Kami dari tim Sabilul Azhar, Hanafi Ismail, Ustaz Zainal, Ustaz Fajrul Haq, dan tamu kita yang terhormat Ustaz Hashim, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Nashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.